Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan masih dalam bab yang sama terkait dengan bab qisasul abd. Seorang budak bisa menjadi penyebab tuannya itu dikisos pada hari kiamat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Bilal. Muhammad ibnu Bilal Abu Abdullah al-Basri. Abu Abdullah al-Basri Sodukun yughrib. Sodukun yughrib. Beliau rawi yang soduk, namun terkadang mengeluarkan riwayat-riwayat yang gharib, yang asing. Qala haddathana Imran. Berkata Muhammad bin Bilal telah memberitakan kepada kami Imran. Ya, Imran ibnu Dawar, ibnu Dawar, dal alif waw ra. Imran ibnu Dawar, kunyahnya adalah Abul Awam. Abul Awam. Ya, bapaknya orang awam. Al-Qattan Al-Basri. Barakallahu fikum. Sadukun Yahim. Sadukun Yahim. Beliau rawi yang saduk, namun terkadang waham, salah dalam periwayatannya. Warumiya bi ra'yi nasobin. Dan beliau barakallahu fikum tertuduh memiliki pemahaman nasob. Apa nasob? Siapa yang tahu? Hah? Lah, nasob itu salah satu pemahaman orang-orang khawarij. Iya. Barakallahu fikum. Li'annahum yansibuna al-ida ala Ali ibn Abi Thalib. Dikarenakan dia memancangkan permusuhan kepada Ali ibn Abi Thalib. Iya. Terkadang digelari dengan an-nawasib. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu kelompok yang sangat memusuhi Ali. Salah satu pemahaman dari sekte khawarij. Barakallahu fikum. Namun beliau laisa minad da'i minhum, dan beliau tidaklah termasuk dari kalangan da'inya orang-orang khawarij. An Qatadah, dari Qatadah. Siapa kunyahnya Qatadah? Rashid Ridha. Abu siapa? Harith. Imam Qatadah kunyahnya Abu siapa? Luqman. Usama. Abu Al-Khattab. Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Barakallahu fikum. Baik. Siqah. An Zurarah ibni Awfa. Dari Zurarah bin Awfa. Al-Amiri. Zurarah ibnu Awfa Al-Amiri. Al-Harashi. Al-Harashi. Menggunakan Shin. Barakallahu fikum. Kunyahnya adalah Abu Hajib. Abu Hajib. Ha alif jim ba. Hajib. Ya. Hajibun hawajibu. Apa artinya Abdullah Lampung? Hajibun hawajibu. Apa artinya? Mufradat ini. Apa artinya? Hah? Hidung. Alis. Ya. Abu Hajib. Barakallahu fikum. Al-Basri. Thiqatun abid. Beliau rawi yang thiqah dan dikenal sebagai ahli ibadah. Barakallahu fikum. Dan yang menunjukkan akan hal ini, barakallahu fikum, mata faj'atan fis shalah. Beliau ini meninggal seketika ketika mengerjakan sholat. Iya. Cukup banyak kalau kita membaca tarajim biografi di kalangan salaf yang mereka meninggal, ya, tatkala mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Saking mereka khusyuk dan menghayati bacaan-bacaan yang mereka baca di dalam sholat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau sekarang, anak-anak sekarang dalam sholat ketawa ketiwi, ya, senggol sana, senggol sini, gaprak sana, gaprak sini. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi mau menghayati bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam. Ya Allah musta'an. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan satu kali pukulan, nanti akan dikisos pada hari kiamat. Ya, sehingga tindakan keboliman yang dilakukan ketika di dunia itu tetap ada perhitungannya pada hari kiamat. Bagaimana bentuk kisosnya sudah kita jelaskan. Ya, yaitu kebaikan Anda ditransfer, ya, kepada kebaikan kepada orang yang Anda bolimi. Kalau sudah habis, maka diambil kejelekan orang tadi ditransfer kepada Anda. Ya, semakin banyak Anda melakukan tindakan kezaliman kepada selain, ya, Anda, entah kepada orang tua, saudara, teman, ya, atau yang semisal dengannya, ya, akan menyebabkan Anda semakin bangkrut pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Khalifah. Telah menghabarkan kepada kami Khalifah. Khalifah ibnu Khayyat. Gunakan to. Khayyat. Ya. Khalifah ibnu Khayyat. Ibni Khalifah ibni Khayyat. Ya. Jadi nama beliau mirip dengan nama kakeknya, nama ayahnya mirip dengan nama buyutnya. Khalifah ibnu Khayyat ibni Khalifah ibni Khayyat. Barakallahu fikum. Cukup unik, ya. Al-Usfuri. Al-Usfuri. Al-Usfuri. Usfur apa, Ikhwan? Burung. Nah, kenapa alasan beliau dinisbahkan kepada burung, ya? itu bisa dicari barakallahu fikum dalam kitab Tarajim. Dan ada seingat saya kitab khusus yang membahas tentang nisbah-nisbah para rawi, kenapa dia dinisbahkan dengan penisbatan yang demikian. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Abu Umar Al-Basri. Abu Umar Al-Basri. Saduqun rubbama akhta. Barakallahu fikum. Baik. Adapun barakallahu fikum kakek beliau yaitu Khalifah Tayyib Maqbul. Dikatakan Al-Hafidz Maqbul. Qala Al-Hafidz Al-Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan pernyataan di dalam Fathul Bari terkait dengan khalifah ini. Kata beliau, jami'u ma akhraja lahu Bukhari, jami'u ma akhraja lahu Al-Bukhari an qaranahu bi ghairihi. Ya, semua riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari khalifah itu mesti digandengkan dengan riwayat yang lain. Iya. Barakallahu fikum. Ai makrunan bi ghairihi. Sebagaimana contoh di dalam kitab ini. Iya, riwayat khalifah digandengkan dengan riwayat Muhammad ibnu Bilal. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Abdullah ibnu Raja. Telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Raja, la'allahu Abu Imran Al-Basri. Iya, karena Abdullah bin Raja cukup banyak. Barakallahu fikum, kemungkinan Abdullah bin Raja di sini adalah Abu Imran Al-Basri. Tayyib. Thiqatun. Beliau rawi yang thiqah. Qala haddatsana Abul Awwam. Berkata Abdullah bin Raja telah menghabarkan kepada kami Abul Awwam. Siapa namanya Abul Awwam? Abdul Musawwir. Siapa? Imran bin Dawar. Barakallahu fikum. An Qatadah. Qatadah tadi siapa kunyahnya? Siapa kunyahnya Qatadah? Abdul Jalil Abdul Khattab. Qatadah ibn Bi'am As-Sadusi. An Abdullah ibn Syakiq. Dari Abdullah bin Syakiq Al-Uqayli Al-Basri. Tayyib. Thiqatun. Beliau rawi yang thiqah. Fihi nasab. Iya. Fihi nasab. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau menyatakan, man daraba darban zulman uktussa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan kezaliman, maka akan dikisas darinya pada hari kiamat. Pada riwayat khalifah terdapat penambahan yang mufidah. Ya, maksudnya di sini memukul dengan kezaliman. Adapun memukul bihaq dengan kebenaran, maka tidak ada kisos bah padanya. Barakallahu fikum. Baik. Al-muadzin yu'adzin awalan. Kita lanjutkan. Ya, biar nambah babnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun uksuhum mimma talbisun. Bab berikanlah pakaian kepada budak dan pelayan kalian atau pembantu kalian dengan apa-apa yang kalian pakai. Ini dalam bab afdholiyah. Iya. Sehingga kita mensikapi pelayan kita ataupun budak kita barakallahu fikum sebagaimana kita mensikapi pribadi kita sendiri. Walaupun dari sisi derajat mereka lebih rendah daripada kita. Paham ikhwan ya? Baik, itu hal yang menunjukkan bagaimana Islam barakallahu fikum adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Iya, baik. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Abbad. Barakallahu fikum. Muhammad ibnu Abbad ibnu Az-Zibriqan. Ya, Zibriqan, Az-Zibriqan. Az-Zibriqan. Baik. Muhammad ibnu Abbad ibni Az-Zibriqan. Zai ba ra qaf alif nun. Az-Zibriqan. Al-Makki. Al-Makki. Saduqun yahim. Qala haddathana Hatim ibnu Ismail. Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Hatim bin Ismail Al-Madani Abu Ismail. Kunyahnya Hatim adalah Abu Ismail Al-Harithi. Al-Harithi maulahum. Sahihul kitab saduqun yahim. Ya. Sahihul kitab saduqun yahim. Barakallahu fikum. Kalau ditinjau dari sisi dhabtul kitab maka dia sahih. Tapi kalau ditinjau dari sisi dhabtus sadr maka dia saduq. Paham ikhwan ya? Baik. An Ya'qub ibni Mujahid. Dari Ya'qub bin Mujahid. Abu Hazrah. Iya. Abi Hazrah. Itu disebutkan sama beliau. An Ya'qub ibni Mujahid Abi Hazrah. Barakallahu fikum. Masyhurun bi kunyatih. Beliau ini lebih masyhur dengan kunyahnya. Saduqun. Saduq. An Ubadah ibn al-Walid ibni Ubadah ibni Samit. Ya. Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit, cucunya sahabat Ubadah bin Samit. Ya, namanya persis dengan nama kakeknya. Barakallahu fikum. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Baik. Qala, beliau mengatakan. Kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayyi fil ansar. Saya pergi bersama dengan ayah saya. Siapa nama ayahnya Abdullah Lampung? Al-Walid, iya. Kami pergi untuk menuntut ilmu dari desa ini. Iya, yaitu dari orang-orang Ansor di Madinah. Barakallahu fikum. Demikian salaf, iya. Menuntut ilmu bareng-bareng anaknya. Enggak gengsi gitu ya. Taklim bareng sama anaknya, enggak malu bapaknya. Tapi bareng-bareng mengambil ilmu dari seorang alim. Itu yang dicontohkan oleh salaf, ya. Kalau sekarang malu gitu ya. Kamu berangkat duluan nanti Abi belakangan aja. gitu ya. Kalau duduk enggak mau sampingan gitu ya. Sudah kamu depan, Nabi di belakang aja. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sebagian, walaupun sebagian di kalangan kita, Masya Allah, memberikan tarbiyah yang bagus untuk anak-anaknya. Barakallahu fikum. Qabla ayyahlaku, sebelum mereka semua itu meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Fakana awwalu man laqina Abul Yasar sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu gulamun lahu. Dan orang yang pertama kali kami jumpai adalah Abul Yasar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama beliau ada seorang pelayan kecil. Barakallahu fikum. Abul Yasar namanya adalah Ka'ab ibnu Amr. Ya. Abul Yasar namanya adalah Ka'ab ibnu Amr. Barakallahu fikum. Beliau inilah yang menjadi sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Syekh Mukbil barakallahu fikum tentang asbabun nuzulnya dalam kitab As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ya. Singkat cerita barakallahu fikum, Abu Yasar di masa mudanya ini pernah tergoda dengan seorang wanita. Ya. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Apa itu? Dia mencium wanita tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian dia pun akhirnya melaporkan hal ini kepada Abu Bakar. Iya. Dia merasa bersalah, iya. Merasa enggak tenang hatinya gara-gara mencium wanita tadi. Abu Bakar mengatakan, "Ustur ala nafsi." Kamu sembunyikan ini. Ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Tub ilallah. Sudah, kamu tobat. Simpen. Itu nasihat Abu Bakar kepada Abu Yasar. Namun Abu Yasar tetap bergejolak hatinya ini. Ya. Kurang tenang dengan sebab tindakan tadi. Akhirnya dia pun gak sabar mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Taib. Setelah Rasul mendengarkan beritanya, Rasul bagaimana begitu ya? Dia ini termasuk orang yang sering ikut perang. Iya. Taib. Akhalafta ghazian fi sabilillah? Iya, fi alihi mislak. Iya, apakah kamu itu pernah ketinggalan perang bersama kaum muslimin di jalan Allah? Tapi kok ada orang seperti kamu? Gitu ya. Padahal sudah ikut perang bersama Rasul. Barakallahu fikum. Rasul kemudian diam. Ya, nunggu turunnya wahyu gimana nih kasus anak satu ini. Barakallahu fikum. Baik, ya. Kemudian setelah itu turunlah ayat tadi. Ya, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Terus bertanya tadi kamu ikut sholat asar bersama kita? Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu dianggap barakallahu fikum sebagai barakallahu fikum amalan yang bisa menghapuskan dosa dia tadi. Kemudian dia bertanya, akhasatun li hadza ya Rasulullah? Apakah ini khusus untuk saya? Tayyib. Menghapuskan dosa dengan amal-amalan soleh seperti sholat. Maka Rasul mengatakan, di jami'i ummati. Lah, itu umum untuk seluruh umatku. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga dari situ barakallahu fikum kita bisa mendapatkan ibrah. Ternyata kasus-kasus seperti ini juga terjadi di zaman Rasul. Ya. Barakallahu fikum. Padahal barakallahu fikum mereka itu adalah para sahabat beliau. Barakallahu. Sehingga Tayyib, tidaklah muskil, tidaklah menjadi janggal bagi kita kenapa beliau sangat mewanti-wanti kepada umatnya dari fitnatun nisa. Iya, fitnah wanita. Iya, mereka-mereka yang sekali para sahabat saja demikian. Ikhwan ya. Baik. Masih mungkin untuk terjatuh dalam perbuatan yang demikian. Iya. Dalam kasus yang lain ada pemuda yang minta izin zina kepada Rasul. Oh, Ikhwan ya. Antum pernah belum minta izin zina kepada Ustaz Agus? Nah, pernah. Oh, Ikhwan ya. Baik. Itu menunjukkan apa? Saking bergejolaknya syahwat sehingga tidak bisa tertahankan lagi. Barakallahu fikum. Baik. Paham ya, Ikhwan? Sehingga di sini kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum ada al-khauf. Iya. Kita mengkhawatirkan pribadi-pribadi kita. Oh, Ikhwan ya. Mereka saja sekelas para sahabah barakallahu fikum dimungkinkan untuk jatuh dalam perbuatan yang demikian. Paham ya, Ikhwan? Taib, apalagi orang-orang seperti kita. Iya. Taib, yang imannya itu apa? Kempang, kempang kempis, Senin kah? Kamis barakallahu fikum. Taib, gampang terombang-ambing. Iya. Sehingga di sini kita mengingatkan kepada para talabah kita semua, iya, tidak menutup kemungkinan juga yang sudah menikah barakallahu fikum untuk menjauhi asbab, iya, wasilah fidzalik. Paham ya, ikhwan? Baik, apapun itu. Iya. Dari kalangan syabab yang biasanya terjadi itu tiba-tiba SMS masuk, enggak tahu. Iya, ada nomor tidak dikenal. Assalamualaikum Kak Rangga, misalnya ya, namanya Rangga. Wis gagah, masyaallah. Gimana kabarnya? Wih. Ini siapa ini? Iya. Ditanya. Ya, siapa nih? Gitu kan biasanya ya, bahasa gaulnya. Siapa nih? Saya Sinta. Wah. Bahaya ini, ya. Barakallahu fikum. Apalagi masa-masa liburan. Sedang BT, sedang suntuk, wah, dapat SMS yang seperti ini. Barakallahu fikum. Baik, ya sudah. Ikhwan ya. Anda harus mengkhawatirkan atas agama Anda. Barakallahu fikum. Cinta yang mana? Gitu ya. Jangan dilanjutkan, barakallahu fikum. Kalau dilanjutkan ya sudah, Anda akan terkena ya panah syaitan. Ditanya, "Cinta yang mana ya? Saya sudah lupa nih." Iya. Itu loh dulu yang waktu sekolah kita kan sama-sama pengurus OSIS. Wah, yang mana ya? Oh, ingat. Iya. Gimana, Kak? Sekarang sekolah di mana? Gitu ya. Baik. Terus dan terus Anda akan digiring. Dan syaitan barakallahu fikum terkadang membisikkan syubhat kepada Anda. Iya. Wah, kesempatan buat antum Rangga untuk mendakwahinya agar kenal dengan dakwah salaf. Ya, kirim nasihat-nasihat. Pemikiran ya, dan terus barakallahu fikum Anda akan digiring, ujung-ujungnya nanti apa? Janjian, diistilahkan dengan anak-anak sekarang namanya kopi darat gitu ya. Dai. Langsung ketemu di tempat tertentu ya. Kita ketemu. Ya, nanti saya pakai baju merah, kamu pakai baju oranye. Wah, gitu ya. Dai. Dan terjadilah apa yang terjadi. Pemikiran ya. Tidak menutup kemungkinan juga yang akhwat. Ya, juga bisa terjadi barakallahu fikum keadaan yang demikian. Taib, juga sama. Ada SMS tiba-tiba masuk, ya. Tidak dikenal. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Miss gitu ya. Namanya dulu Miss Universe. Karena orang tuanya sangat senang dengan Miss Universe barakallahu fikum. Hey, sebelum dia kenal dakwah, siapa lagi ini? Iya, hey. Afwan siapa ya? Hey, saya Teddy. Wah, misalnya namanya Teddy. Loh, Teddy yang mana lagi? Itu loh dulu yang waktu Afwan kalau namanya Teddy ya. Hey, sekedar contoh saja. Ya, dulu loh itu yang waktu sekolah bangkunya atau meja ini di samping kamu. Pikir lagi dia. Wah, Teddy itu kayaknya lumayan ganteng itu. Wah, gitu ya. Dan terus barakallahu fikum digiring. Baik, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Iya. Barakallahu fikum. Enggak usah jauh-jauh, gitu ya. Bahkan sesama pondok pesantren juga ada yang terjatuh dalam hal yang demikian. Iya. Taib. Santri sama santriwati. Allah musta'an. Paham ya, Fad ya? Taib. Sudah banyak kasusnya. Iya. Terus dan terus barakallahu fikum. Tadi gara-gara tidak menjaga diri. Paham ya, Fad ya? Taib. Kita sudah seketat ini saja masih kecolongan sama sebagian para talib dan talibat. Iya. Apalagi barakallahu fikum ya seperti luar sana bebas ya seperti sekolahan-sekolahan yang barakallahu fikum formal ataupun pondok-pondok pesantren yang tidak tayyib menerapkan prinsip syar'i yang demikian. Iya. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Tayyib. Yang sudah seketat ini saja masih kecolongan ya. Apalagi yang bebas barakallahu fikum. Tayyib. Ya, memang itulah yang namanya darah muda, barakallahu fikum. Baik. Dan juga dari sini barakallahu fikum itu terkait dengan para pemudanya, para syabab, baik, adapun para rijal dan nisa barakallahu fikum, adapun terkait dengan para murabbi wal murabbiat, baik, di syariatkan bagi mereka, sangat dianjurkan bagi mereka untuk mensikapi anak-anak yang demikian barakallahu fikum dengan apa? Dengan ya hati yang tenang gitu ya. Dada yang lapang barakallahu fikum. Kalau pakai emosi mesti bawaannya emosi terus sama anak-anak seumuran teman-teman ini. Ya. Ada saja ulahnya. Ya, ada saja masalahnya. Ya Habibi ya. Kalau mau emosi pengennya diparang semua itu anak-anak. Barakallahu fikum ya. Taib. Paham ikhwan ya? Biasa. Yang namanya anak-anak muda, khususnya usia-usia masih ABG barakallahu fikum. Ulahnya itu macam-macam. Paham ikhwan ya? Taib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka dengan tenang. Ya, dengan barakallahu fikum hikmah. Ya, sebagaimana yang beliau sikapi terhadap seorang pemuda yang minta izin zina kepada beliau. Wah, itu sudah kurang ajar sekali. Ya toh? Antum-antum saja belum pernah yang ada demikian barakallahu fikum minta izin kepada Ustaz Agus. Ini kepada Rasul. Waduh, kalau kita sudah barakallahu fikum. Ya, tayyib. Namun Rasul bersikap dengan tenang. Oh, ini anak sudah memang nampaknya syahwatnya itu sudah tidak tertahankan, ya. Tayyib. Sehingga beliau barakallahu fikum menyikapinya dengan sabar, suruh dekat ya, dekat. Akhirnya apa? Didoakan oleh beliau barakallahu fikum. Baik. Paham ikhwan ya? Apalagi kalau kita melihat anak tersebut barakallahu fikum, anak yang masih bisa diharapkan kebaikannya. Cuman dia terpengaruh saja ya dengan teman-temannya atau memang ya memang karakter dia demikian. Iya. Kalau masih bisa diharapkan, masih bisa diarahkan, ya dipertahankan. Ikhwan ya, terus diarahkan. Barakallahu fikum. Tayyib, itu terkait dengan Abu Yasar ketika beliau masih muda. Dan kita lihat ketika beliau sudah dewasa, bagaimana sikap beliau. Tayyib, beliau mengatakan wa ala Abil Yasar burdatun wa mu'afiriyun. Dan saat itu Abu Yasar menggunakan burdah. Burdah itu barakallahu fikum, ada yang mengatakan syamlatun mukhattatah. Ya, kain yang bercorak garis-garis. Wakila kisaun murabba. Ya, ada yang mengatakan dia adalah kain yang berbentuk segi empat. Itu burdah. Sedangkan mu'afiri itu adalah nau'un minasiyab. Dia adalah jenis pakaian yusna'u biqaryatin, yang dibuat oleh desa tertentu. Tusamma mu'afir bil Yaman. Tusamma mu'afir bil Yaman. Desa yang dinamakan dengan desa mu'afir yang ada di negeri Yaman. Sehingga pakaian yang dibuat dari sana dikenal dengan pakaian mu'afiri. Ya, sehingga beliau menggunakan pakaian ada kainnya gitu ya. Kemudian ada pakaian dari daerah Mu'afir. Wa ala ghulamihi burdatun wa mu'afiri. Demikian juga pelayannya menggunakan burdah dan mu'afiri yang sama. Ketika melihat kejadian demikian, itu agak sedikit janggal bagi Ubadah yang masih kecil saat itu. Ya, kok majikan sama pembantu persis pakaiannya sama bagusnya. Ya, barakallahu fikum. Fakultu lahu, maka saya katakan kepada Abul Yasar, ya ammi, lau akhadta burdata ghulamika wa a'taitahu mu'afiriyaka aw akhadta mu'afiriyahu wa a'taitahu burdataka kanat 'alayka hullatun wa 'alayhi hullah. Ini barakallahu fikum sarannya dari Ubadah. Wahai pamanku. Iya, biasa panggilan untuk orang yang lebih tua, kalau di sana namanya am. Gitu ya. Ya ammi. Barakallahu fikum. Demikian juga di kalangan kita, ya. Kalau karangan orang awam, gitu ya. Barakallahu fikum. Seandainya Anda mengambil burdah milik gulam pelayan Anda dan Anda berikan mu'afiri kepada dia, atau Anda mengambil mu'afiri tersebut dan Anda berikan burdah Anda, niscaya Anda akan mengenakan hullah dan dia juga akan mengenakan hullah. Maknanya apa? Ya jangan disamakan, gitu ya. Baik. Kalau Anda pakai mu'afiri, berarti budak Anda jangan pakai burdah saja. Kalau Anda pakai burdah, budak Anda pakai mu'afiri. Kalau bisa jangan sama antara majikan dengan pelayan. Itu sarannya Ubadah barakallahu fikum. Baik. Ketika melihat ucapan Ubadah, Abu Yasar pun bersikap dengan dewasa, gitu ya, tidak seperti masa mudanya. Famasaha ra'si. Iya, wa qala Allahumma barik fi. Maka Abu Yasar pun mengusap kepalaku, gitu ya, dan mendoakanku, ya Allah, berikanlah berkah kepada anak ini. Barakallahu fikum. Ya bena akhi, wahai putra dari saudaraku, basura atau basuru aini atau ainaya hataini wa sam'u udhuni hataini wa wa'ahu qalbi wa asyara ila niyati qalbi. Abu Yasar mengatakan, wahai putra saudaraku, kedua mataku ini melihat dan kedua telingaku ini mendengar dan hatiku ini telah tayyib menerima, iya, dan beliau memberikan isyarah kepada niat qalbihi. Niat itu adalah irqun muallaq bil qalb, urat yang terkait dengan hati, iya, mengisyaratkan kepada dada beliau, menunjukkan beliau benar-benar meresapi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga beliau menggambarkan demikian, mata saya melihat, telinga saya mendengar dan hati saya meresapi, kata beliau, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "At'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun." Iya. Berilah pelayan-pelayan kalian tadi makanan sebagaimana yang kalian makan dan berikanlah pakaian kepada mereka sebagaimana yang kalian pakai. Iya. Dan ucapan Rasul ini langsung diamalkan oleh Abul Yasar. Barakallahu fikum. Wa kana an utiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min ayyakhudha hasanati yawmal qiyamah, kata Abu Yasar. Dan ketika aku memberikan kepada pelayanku tadi, ya, perhiasan-perhiasan dunia, itu sebenarnya lebih ringan atasku daripada nanti dia pada hari kiamat akan mengambil kebaikanku. Ya, tidak masalah, kata Abu Yasar, memberikan kepada pelayannya dan pembantunya semisal dengan apa yang dia rasakan dan dia barakallahu fikum, makan atau minum. Ya, daripada nanti kebaikan yang diambil ketika di akhirat, ya lebih baik barakallahu fikum memberikan hal-hal yang bersifat duniawi kepada pelayannya. Paham ya, ikhwan? Taib. Barakallahu fikum. Dan terakhir barakallahu fikum, terkait dengan kisahnya Abu Yasar tadi, ya biar tidak disalahpahami, jangan dijadikan sebagai hujah atau argumen ya untuk bergampang-gampang untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Abu Yasar. Gampang tinggal sholat, dosanya apa? Sudah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Nah ya, terkadang setan akan menghembuskan. Duh, Ustaz kan cerita Abu Yasar pernah terjadi dalam kasus yang demikian. Tinggal sholat, ya sudah, dosanya hilang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang salah. Iya. Barakallahu fikum. Pemahaman setan. Paham ya, ikhwan? Beda. Kasusnya Abu Yasar, barakallahu fikum, beliau tabah taubatan nasuha. Beliau memang serius ingin taubat. Iya. Tidak menggampangkan masalah tadi, barakallahu fikum, dan beliau menganggapnya masalah tersebut adalah masalah yang besar. Iya, sehingga layak barakallahu fikum kalau dosa tadi diampuni untuk beliau. Iya. Adapun mereka-mereka yang bergampang-gampangan ya melakukan hal tersebut dengan alasan nanti tinggal melakukan kebaikan maka kejelekannya akan hilang, barakallahu fikum, ini orang yang tidak taubah. Taubatan nasuha. Iya. Tapi apa? Taubatnya itu apa? Talak. Main-main. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Baik. Tetapi yang kita ambil dari kisahnya Abu Yasar sebagaimana tadi. Iya. Hendaknya masing-masing kita, entah itu syababnya, entah itu akhwatnya, barakallahu fikum, untuk menjaga diri. Ya, jangan dekat-dekat, kalaupun ada fitnah yang mulai menghampiri kalian, lari. Paham ya, kan ya? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, insyaAllah pada kesempatan berikutnya. Natahi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.